Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Mahasi Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 atau bertepatan pada tanggal 29 Syakban 1432 Hijriah. Tentunya dalam sebuah acara yang senantiasa kita nantikan, yaitu Tele Dakwah. Apa kabar Anda bisa di pagi hari ini? Kami berharap Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Di kesempatan pagi hari ini masih bersama saya Rahmaji Asmuri bersama rekan saya Isfi Revina. Ya, apa kabar nih Mas Aji? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Baik ya. Dan saat ini juga kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang suci ya Mas Aji. Betul. Yang kenapa kita membicarakan tentang Ramadan juga, selain kita memang sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan, pada pagi hari ini tema kita juga mengetengahkan tentang selamat datang ya Ramadan. Mudah-mudahan para dai-dai, santriwan-santriwati mau pun Anda yang ingin mengikuti acara ini sudah mempersiapkan diri tentunya untuk mengikuti acara Tele Dakwah. Namun sebelum Anda mengikuti acara ini, sudah menghubungi kami di nomor telepon 5743476 atau di 0215743478. Seperti biasa kami akan memperkenalkan Dewan Hakim yang sudah hadir di studio kami, yaitu ada Bapak Dr. Hendra Khalid MA dan juga Bapak Dr. Kiai Haji Masyuri Naim MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kalau kita kompak sekali ya Mas Haji. Saya juga sama. Iya, juga tapi saya celananya salah kultum. Yang penting tetap kompak dan semangat. Amin, amin. Ya. Dan pemirsa, sebelum kita menerima partisipasi dari Anda, mungkin alangkah baiknya jika kita dengarkan terlebih dahulu pembekalannya akan disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. K. Haji Muhammad Masyuri Naim MA berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa televisi di seluruh Indonesia, pertama yang perlu saya sampaikan bahwasanya Tele Dakwah itu yang paling layak diperhatikan oleh adik-adik sekalian itu bagaimana bisa mengatur waktu dengan baik. Waktu yang memang disediakan tidak terlalu banyak itu bagaimana bisa pas komposisi antara pembukaan, isi dan penutup. Jangan sampai pembukaannya terlalu besar sementara isinya cuma kecil misalnya, sehingga ibarat manusia justru kepalanya yang menggelembung. Yang juga penting dan barangkali disinilah substansi dari Tele Dakwah itu juga adalah bagaimana kita bisa memastikan aksen dan intonasi bicara kita. Bagaimana penekanan-penekanan pada kalimat-kalimat tertentu yang memang harus ditinggikan misalnya, atau harus dilembutkan, atau barangkali perlu dibelokkan sedikit misalnya, sehingga barangkali kita tahu tidak layak kalau kita misalnya cerita, ternyata kemarin terjadi benturan yang sangat hebat, tik, nah, itu kan sudah enggak cocok. Jadi bagaimana cara intonasi, aksen yang harus kita sampaikan itu klop dengan substansi dan bahasa yang kita sampaikan. Ini yang saya harapkan adik-adik sekalian bisa memahami dengan baik. Mudah-mudahan bisa melakukan kewajiban Anda sebagai peserta Tele Dakwah ini dengan baik. Selebihnya mudah-mudahan Allah meridhai apa yang menjadi acara kita pagi hari ini, sehingga Ramadan itu betul-betul bisa kita sambut dengan wajah yang cerah, dengan senyuman yang mengembang, dan ridha Allah akan turun bersama kita. Aku lu qauli hadza Wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, pembekalannya esensinya merangkup semua ya, di dalam situ ya. Betul sekali. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti acara ini, dan perlu diperhatikan mengenai waktu, karena waktu yang kita berikan hanya 3 menit saja Mas Aji. Ya, dan itu tadi pula yang diingatkan oleh Pak Kiai. Waktu ini merupakan hal yang esensi. Waktunya hanya 3 menit, namun harus bisa mencakup ada pendahuluan di sana, kemudian ada isinya serta ada penutupnya. Dan pembukaan ini jangan terlalu banyak dan berlebihan ya. Betul. Ya, seperti yang tadi pakai bicarakan bahwa pembukaan jangan terlalu besar seperti kepala yang ilustrasinya begitu ya. Ya. Betul. Ya. Dan untuk itu kita mengundang para dai maupun daiyah untuk bisa berpartisipasi, silakan di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Namun jangan lupa, jika sudah tersambung bersama kami, tolong sebutkan passwordnya dengan benar. Balighu anni walau ayah. Nah, kurang lebih begitu ya. Betul, Mas Aji. Dan tema kita adalah Selamat Datang Ya Ramadan. Seperti tadi Pak Kiai bicarakan bahwa kita dalam menyambut Ramadan ini harus disambut dengan keceriaan Mas Aji. Betul. Dengan senyum yang mengembang. Kalau dalam bahasa lain adalah Merhaban Ya Ramadan. Iya, betul. Yang hanya tinggal hitungan hari saja. Hari saja. Dan harinya pun sudah tidak terlalu lama lagi insya Allah. Betul. Karena nanti sore rencananya akan ada sidang isbat untuk menentukan kapan satu Ramadan itu ya. Iya, baik pemirsa, kami masih menantikan partisipasi Anda di nomor telepon 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jabodetabek, atau di 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek. Tema kita masih sama, yaitu Selamat Datang Ya Ramadan. Dan sebelum Anda mengikuti acara ini, tentunya Anda harus mempersiapkan semuanya ya Mas Aji ya. Jangan sampai waktu yang hanya 3 menit kami berikan nanti tidak dimanfaatkan dengan baik, karena sayang sekali nih Mas Aji. Betul. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan yang notabene ini senantiasa kita sampaikan setiap pekan. Yang pertama adalah tentang kesesuaian tema dengan materi yang disampaikan. Ini penting. Iya, betul. Nah, di samping itu adalah tentang tadi Pak Kiai mengingatkan tentang aksen. Jangan sampai lupa ya aksen, kemudian intonasi suara, kapan kita harus meninggikan, kapan harus merendahkan. Iya. Atau mungkin kadang membelokkan kita punya. Pokoknya harus disesuaikan ya Mas Aji ya, dengan apa yang akan disampaikan nanti. Jangan sampai belok-belok kemana tapi gak nyambung gitu ya. Di sisi lain kita berharap bahwa dakwah yang disampaikan ini adalah dakwah yang solutif, dakwah yang memberikan solusi. Manakala orang yang mendengarkan yang tadinya tidak tahu, mudah-mudahan menjadi tahu. Iya. Yang tadinya tidak tergerak, sekarang tergerak untuk melaksanakannya. Nah, iya, gitu. Nampaknya sudah ada yang tersambung. Sudah ada penelpon yang masuk. Silakan. Iya, kita sapa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu Bapak. Balighu anni walau ayah. Bagus sekali. Dengan Bapak siapa? Di mana? Dengan Bapak Sugeng di Lampung. Iya, Bapak Sugeng, tema kita adalah Selamat Datang Ya Ramadan. Waktunya hanya 3 menit, silahkan dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Ramadan dalam makna bahasa berarti membakar. Membakar segala hal-hal yang tidak baik. Membakar hal-hal yang buruk. Menghapus segala kesalahan. Menghapus segala hal-hal yang merusak manusia. Oleh karenanya, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faliha bidukhuli Ramadan faqad hurima alaihi ala jasadihi niran." Barang siapa orang yang gembira dengan datangnya Ramadan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan akan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Banyak kemuliaan-kemuliaan yang ada pada dalam Ramadan. Semua amal ibadah itu akan dilipat gandakan. Nafas ini akan menjadi tasbih. Tidur ini akan menjadi ibadah. Doa-doa ini akan diijabah. Pahala akan Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan. Oleh karenanya, mari kita sebagai orang-orang yang beriman, merasa senang, merasa bahagia, dan jangan sampai justru menjadi orang-orang yang merasa resah, merasa berat, dan merasa tidak senang dengan datangnya Ramadan. Mudah-mudahan kita ada termasuk orang-orang yang bisa manfaatkan sisa umur kita untuk mempersembahkan yang paling terbaik di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan pula umur kita yang masih tersisa sedikit ini akan bisa bermanfaat dan bisa menghapus segala kekhilafan, dosa-dosa kita, segala kesalahan apa yang pernah kita lakukan selama di dunia. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan kemampuan untuk memberikan yang terbaik di bulan Ramadan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sugeng dari Lampung yang sudah menyampaikan dakwahnya dengan sangat baik ya Mas Aji. Betul, dan beliau mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini ya. Iya. Tadi beliau menyampaikan bahwa Ramadan itu secara bahasa bermakna membakar atau menghapus segala sesuatu yang tidak baik. Iya, dan di bulan Ramadan juga insya Allah dosa-dosa kita akan terhapus ya Mas Aji. Betul. Katanya. Tadi beliau mengutip bahwa nafas akan menjadi tasbih, tidurnya akan menjadi ibadah, iya, kemudian doa akan diijabah. Pahala juga akan dilipat gandakan. Nah, itu dia kata beliau. Subhanallah sekali ya bulan Ramadan ini Mas Aji. Yang betul. Merupakan bulan kemuliaan ya Mas Aji. Ya. Dan tadi beliau juga mengutip sebuah hadis kata beliau tadi. Mm-hmm. Barang siapa yang bergembira akan datangnya bulan Ramadan. Bukan menjadi beban, tapi iya, bergembira. Betul. Insya Allah katanya jasadnya haram akan disentuh api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Namun kita perlu ingatkan bahwa ketika mengutip hadis atau ketika mengutip ayat Al-Quran, tolong jangan lupa disebutkan. Nah. Kalau hadis siapa perawinya, dari mana, tentu matannya juga harus disebutkan. Betul. Kalau Quran itu tentu surah dan ayat berapa, biar kalau orang mendengarkan lebih yakin lagi dan bisa mungkin membuka. Betul. Nampaknya sudah ada yang masuk Mas Aji. Baik, kita sama peserta yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu Bapak, silakan. Balighum anni walau ayah. Baik Pak, tapi itu mat apa ya kira-kira yang panjang begini? Baik Bapak, mohon maaf dengan nama siapa, dari mana? Dan Muhammad Hamzah dari Jambi. Silakan Pak, tema kita tentang Marhaban ya Ramadan. Waktunya hanya 3 menit, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Dewan Hakim yang bijak, pemirsa teledakwa yang berbahagia, tinggal 2 hari lagi kita umat Islam di seluruh dunia akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan rahmat, bulan ampunan, bulan penuh barakah, serta bulan kucuran pahala yang sangat banyak di dalamnya. Selama 11 bulan kita tenggelam dalam peradaban dan putaran waktu yang tidak berhenti. Kita disibukkan dengan berbagai pekerjaan kita masing-masing. Ada yang bekerja sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai pegawai, sebagai tukang, baik itu tukang bakso, tukang sate, tukang jual koran, bahkan sampai tukang jual orang. Sehingga kita lupa diri, sehingga kita lupa dari upaya untuk merenung dan mengarung samudra batin kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang berbahagia, kita termasuk umat Islam yang beruntung karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur panjang kepada kita untuk dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan yang merupakan Sayyidus Suhur, raja segala bulan, bulan 1000 bulan, bulan yang mengalir gemuruhnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam kitab Wathun Nasihin bab 1 halaman 26, man fariha bidhuri Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-niran. Barang siapa yang gembira dengan datang bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Allahu Akbar. Jika bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan agung, bulan ampunan Allah, harus kita bagaimana persiapkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini mengatakan kepada kita semuanya dalam rangka pembinaan iman kita, mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Hamzah dari Jambi, terima kasih juga telah berpartisipasi. Iya, kami masih menantikan partisipasi Anda di nomor telepon 5743476 atau di 021574-3478. Dan insya Allah waktu kita kebersamaannya tentu sampai nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat. Iya, karena acara Teledawah ini hadir setiap hari Sabtu pukul 4 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Iya. Tadi juga Pak Hamzah menyampaikan tentang sebuah hadis yang sama dikutip juga oleh Pak Sugeng dari Lampung tadi tentang rasa gembira kita dalam menyambut Ramadan ini. Tentu jasad kita terhindar dari sentuhan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Iya, di samping itu pula beliau menggambarkan tentang bahwa yang dipanggil ini hanya orang-orang yang beriman saja ketika melaksanakan puasa. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman? Nah, itu mungkin tuh yang menjadi banyak pertanyaan kita semua ya. Benar sekali Mas Aji. Mari kita sapa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya dulu Pak Sofyan. Balighu anni walau ayah. Iya, gimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah, ana bikhair. Anti bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak Sofyan. Harusnya jawabnya alhamdulillah bikhair. Oh iya. Syukran. Iya Pak Sofyan. Baik, Bapak langsung saja. Waktunya hanya 3 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله أما بعد إخوة الإيمان فربمير ساتفري رحمكم الله مرحبا يا رمضان tidak lama lagi kita akan menjumpai bulan yang penuh barakah Allah subhanahu wa ta'ala di mana dikatakan bulan Sayyidus Syuhur, seutama-utamanya bulan. Nah, ikhwatul iman, oleh karena itu marilah kita meningkatkan sejak dari sekarang amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan seiring sebagaimana yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Tirmizi, iza jaa Ramadan putihat abu-abul jannah wa gulikat abu-abul nar wa subsidat disayadin sayakin muttafaqun alaih. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan di kuti ikat para setan. Apa arti kata setan diikat ini hadirin ikhwat iman, yakni nafsu kita kendalikan melalui ibadah saum Ramadan sesuai dipirmankan Allah subhanahu wa ta'ala surat al-Baqarah ayat 83. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai hamba-hambaku, diwajibkan di atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum kamu, agar kalian menjadi takwa kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kekuatan iman bulan Ramadan juga di mana diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, banyak-banyaklah kita membaca kitabullah, insyaallah kita akan mendapat gelar titel takwa itu di hadapan itu, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Nunwal karami wa ma yastubun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sofyan telah berpartisipasi di acara ini. Ini merupakan peserta yang selalu setia ya Mas Aji. Betul, dan kembali kita diingatkan oleh Pak Sofyan tentang ketika Ramadan itu tiba, pintu surga itu surga dibuka semua dan betul, pintu neraka ditutup ya Mas Aji. Dan setan-setan diikat gitu ya. Kata beliau tadi maknanya setan diikat itu adalah pengendalian hawa nafsu dengan banyak melakukan ibadah-ibadah yang baik. Oh, iya betul sekali. Hmm. Jadi di bulan puasa ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, betul, Mas Aji. Jangan sampai disia-siakan dan jangan sampai juga ditinggalkan ibadahnya. Karena belum tentu bulan atau tahun depan kita berjumpa lagi dengan bulan yang mulia ini. Subhanallah. Mudah-mudahan kita juga termasuk golongan orang-orang yang mukmin. Amin. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Sofyan, mengingatkan tentang orang-orang yang bertakwa itu di ujungnya gitu ya. Mudah-mudahan setelah selesai nanti kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, kita termasuk kategori orang-orang yang muttaqin itu. Amin gitu ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan segalanya apa yang kita lakukan lebih baik lagi tentunya ya, baik dibanding sebelumnya. Dan kembali kami mengundang Anda yang ingin bergabung di acara ini, silakan di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Namanya kita harus apa dulu? Iya. Peserta kita yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasportnya dulu Bapak. Muhadi Idrus dari Padang, Sumatera Barat. Pak Muhadi Idrus dari Padang. Suhardi. Siapa? Oh ya, Pak Suhardi, mohon maaf. Pasportnya dulu terlebih. Balighu anni walau ayah. Baik Pak Sahri, langsung saja tema kita tentang selamat datang ya Ramadan. Waktunya hanya 3 menit Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil alidu azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqallah faqad faza al muttaqun. Fasma'u kalallahu ta'ala fil quranil karim. Na'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Man qama ramadhana imanan wa hisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sadaqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin kaum muslimat di Nusantara yang saya muliakan, seiman seakidah. Hadirin, bahwasanya marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Ya sayang sekali teleponnya terputus ya Mas Aji, bisa dicoba kembali mungkin? Ya masih ada kesempatan insya Allah untuk Pak Suhardi Idrus dari Padang tadi untuk bisa bergabung lagi. Tadi kayaknya beliau ingin mengutip sebuah doa yang biasa dilakukan ketika menjelang Ramadan itu. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Syaban, dan sampaikan umur kami di bulan yang bulan Ramadan ini. Iya, betul sekali. Tapi sayang sekali terputus teleponnya, tapi Bapak bisa mencoba kembali nanti telepon kami di 5743476 atau di 0215743478. Iya. Dan perlu kita ingatkan bahwa ada beberapa hal tadi yang menjadi patokan yang diingatkan oleh Pak Kiai dalam pembekalan. Yang pertama tentang esensi pemanfaatan waktu, ini menjadi hal yang sangat penting, ya, gitu ya, betul. Karena inti dari segalanya ada di situ. Iya. Harus ada pembukaan, jangan terlalu panjang. Tadi ada ilustrasi kalau kepanjangan pembukaannya dibanding isinya bisa jadi seperti besar kepala, iya, begitu istilahnya. Betul, kepala yang besar. Kemudian jangan lupa isi itu merupakan sesuatu hal dan penutup yang notabene nanti closing statement atau kesimpulan dan lain sebagainya, itu juga menjadi hal yang penting yang tidak bisa diabaikan. Iya, dan intonasi suara juga harus disesuaikan dengan apa yang disampaikan, jangan terlalu tinggi dan juga jangan kerendahan gitu. Betul. Ya. Di samping itu yang harus juga diingat bahwa ketika menyampaikan materi itu jangan sampai terkesan membaca yang ditangkap oleh kita di studio. Iya, karena kita juga merasakan gitu ya Mas Aji. Meskipun tidak melihat langsung tapi bisa mendengarkan ya Mas Aji. Tapi bukan perama kan? Iya, bukan. Perama, yang jelas bukan itu. Iya. Dan tentu agar kualitas suara atau kualitas komunikasi tidak terganggu, tidak bosan dan tidak henti, kita mengingatkan untuk menggunakan PSTN, jaringan PSTN yang ada di rumah atau fixed line yang ada di rumah. Jangan menggunakan seluler karena khawatir tadi kualitas suara tidak bagus atau mungkin terputus di tengah jalan seperti halnya tadi Pak Sohardi Idrus dari Padang. Iya, walaupun menggunakan seluler harus mencari tempat yang pas ya Mas Aji ya, untuk mencari sinyal yang bagus gitu maksudnya. Iya, karena apa? Karena suara yang jelas juga akan mempengaruhi penilaian dari dewan hakim kita. Karena betul, sayang sekali sudah menghubungi ke sini tapi enggak bisa ini ya Mas Aji. Tersambung dengan baik ya. Betul. Nampaknya sudah ada kembali, Mbak. Iya, baik, kita sapa kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Iya, passwordnya Bapak? Melipulangi malau aja. Iya, terima kasih. Dengan Bapak siapa di mana? Di Prabu Muli. Maaf Bapak, di mana? Bapak siapa di mana? Palembang. Oh, dari Palembang. Baik, nama Bapak siapa? Bapak Nazori. Bapak Nazori, baik Bapak, tema kita selamat datangnya Ramadan, waktunya hanya 3 menit saja. Mohon dimanfaatkan sebaik mungkin. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmahin, amma ba'du. Para pendengar TVRI di mana saja berada, marilah kita bergembira dengan akan datang bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan suci Ramadan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan penuh rahmat, pengampunan dan kebebasan dari api neraka, juga merupakan suatu kesempatan emas yang diberikan kepada manusia untuk memasuki pintu-pintu surga. Sebab pintu-pintu surga dibuka lebar, sedangkan pintu-pintu neraka ditutup rapat dan setan dibelenggu. Maka menjelang bulan suci istimewa ini dapat kita manfaatkan secara maksimal. Para dewan juri yang kami hormati, salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang bergembira karena kehadiran bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Dari keterangan di atas, marilah kita songkong bulan Ramadan tersebut dengan luapan kegembiraan, dan marilah kita nyatakan kegembiraan kita sebut dengan melaksanakan ibadah puasa yang sebaik-baiknya dan memperbanyak amal bajikan atas dasar iman kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa tidak kurang dari tiga maksud yang dikandung oleh ayat tadi, yaitu pertama, yang mendapat panggilan, mendapat panggilan untuk berpuasa hanyalah umat manusia yang beriman. Tidak semua manusia yang dipanggil oleh ayat ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf karena waktunya hanya 3 menit. Suara ketik-ketik sudah dekat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Nazar dari Palembang sudah berpartisipasi di acara teledakwah ini. Iya, orang wong kita galo. Wong kita galo. Dari mulih ya. Mudah-mudahan senantiasa sehat ya Pak, dan kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan baik sehingga predikat yang Bapak harapkan kita termasuk orang yang bertakwa itu bisa kita raih dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Iya, baik, kami juga masih menantikan partisipasi Anda yang lainnya di nomor telepon 5743476 atau di 021 5743478. Namun manakala Anda telah tersambung bersama kami, jangan lupa untuk menyebutkan passwordnya terlebih dahulu. Balighu anni walau ayah. Ya, itu dia passwordnya. Langsung Mas Ayu sapa. Langsung nih. Kalau Mbak Listi yang menyampaikan password langsung ada pesertanya nih. Begitu ya. Baik, kita sapa peserta kita yang keenam. Nampaknya terputus lagi. Oh, terputus lagi. Iya, bisa dicoba kembali untuk menghubungi kami. Betul. Kita insya Allah waktu kebersamaannya masih panjang sampai nanti pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin menyampaikan dakwahnya di acara ini. Tidak hanya itu mungkin ya, dakwah itu bagi kita orang yang beragama Islam merupakan suatu hal yang melekat pada diri, dalam diri kita. Ya, siapapun kita, dimanapun kita, dakwah itu katanya harus senantiasa diusung gitu ya. Iya, dan siapapun orang yang mengetahui apapun yang dia ketahui harus disampaikan kepada selayaknya orang banyak yang ada, supaya walaupun berbagi itu ilmu gitu ya. Iya, betul sekali seperti passwordnya ya. Dan tadi Pak Nazuri sampaikan bahwa kegembiraan yang kita sampaikan di saat bulan Ramadan ini, kata beliau dengan kutipan hadisnya tadi, itu bisa menghindarkan kita dari sentuhan api neraka. Di samping itu pula kata beliau, Ramadan yang bulan yang mulai ini harus dimanfaatkan untuk memperbanyak amal soleh. Nah, karena itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Iya, mudah-mudahan ya Mas Aji. Silakan disapa kembali. Ya, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya dulu Bapak. Balighu anni walau ayah. Pak, boleh yang ada iramanya sedikit enggak, Pak? Balighu anni walau ayah. Silakan, Bapak. Balighu anni walau ayah. Oke, baik Bapak, terima kasih. Dengan Bapak siapa, dari mana? Banyuwangi. Mohon maaf, Bapak. Di Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi. Dengan Bapak siapa? Maaf. Pak Mulyono. Pak Mulyono dari Banyuwangi, Jawa Timur ya Pak. Langsung saja tema kita tentang marhaban ya Ramadan atau selamat datang ya Ramadan. Waktunya hanya 3 menit. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La nabiyya ba'dah. Para pemirsa TVRI di seluruh Indonesia, di dalam menyambut datangnya Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita untuk introspeksi diri di dalam melakukan ibadah puasa. Bahwasanya di dalam ibadah puasa tersebut kita selalu bersama-sama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena pada intinya pada bulan Ramadan tersebut kita dituntut untuk selalu bersama-sama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya ingin mengutip ayat Allah yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ahli Nahwu mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba di depan kata Ibnu Malik bahwasanya mengatakan itu adalah bermakna istirok, selalu bersama-sama. Makanya untuk lebih berhasil di dalam melakukan ibadah puasa, mau tidak mau kita selalu berada bersama-sama Allah, tidak pernah terpisah dengannya, sehingga apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, karena selalu berdampingan dengan Allah, fa insyaallah kita selalu berada dalam kebaikan. Dan juga fa insyaallah adalah sesuatu yang naib apabila kita selalu bersama-sama Allah, kita khawatir akan sesuatu. Misalkan kalau kita selalu bersama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak mungkin seorang tersebut akan takut adanya kelaparan, akan takut adanya keamanan, karena Allah yang menjaganya selalu. Semoga dengan kebersamaan Allah ini kita selalu dituntun untuk berada dalam kebaikan. Permisa TVRI yang budiman dan semoga dimuliakan Allah. Demikianlah, sekali lagi marilah kita untuk selalu bersama-sama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono dari Banyuwangi, Jawa Timur, terima kasih telah berpartisipasi. Iya, beliau mengatakan bahwa di bulan suci Ramadan ini kesempatan untuk kita untuk introspeksi diri. Betul. Gitu ya, Mas Aji. Dan senantiasa bersama dengan Allah, kata beliau. Iya, apapun yang dilakukan harus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dan mungkin ini beliau tadi mengingatkan akan kutipan basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba di situ kata beliau itu senantiasa bermakna tentang kebersamaan kita dengan Allah dalam mengawali suatu dan mungkin sampai seterusnya. Iya, gitu ya. Harus selalu bersama-sama dengan Allah. Tapi bagi kita mungkin sebagai seorang Muslim, ya ketika bersama dengan Allah itu tidak hanya bulan Ramadan kali ya, harusnya harus setiap saat, setiap waktu dan dimanapun dan bulan apapun gitu. Jangan ya. Jangan cuma di bulan Ramadan aja ya. Kita itu mungkin maksudnya begitu, tapi penekanannya memang karena ini momennya momen Ramadan, mungkin itu harus yang dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya kapan lagi gitu ya Mas Aji, karena Ramadan betul, hanya setahun sekali saja. Betul. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ini yang sudah di depan mata. Iya, ya. Betul. Karena yang namanya umur kita tidak tahu nih kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali Mas Aji. Dan kembali kami mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Dan namanya sudah ada. Nampaknya sudah ada yang masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya Bapak? Balighu anni walau ayat. Iya, semangat sekali nih Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Suhadir di Kendari. Oh, dari Kendari. Iya, temanya adalah selamat datang ya Ramadan. Waktunya hanya 3 menit saja. Silakan dimulai dari sekarang. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya, sudah sepantasnya untuk selalu bersyukur, untuk selalu memuji, dan untuk selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hidup ini betapa pentingnya untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul rahmatan lil alamin, yang telah mengantarkan manusia di alam kebodohan menuju alam kepintaran, minal zulmati ilan nur. Pemirsa TVRI yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, terputus Mas Aji, dan pembukaannya tadi terlalu panjang ya rasanya ya. Jadi belum masuk diisi. Mudah-mudahan Bapak bisa mencoba kembali untuk menghubungi kami ya. Dan mungkin perlu juga kita ingatkan, ketika menyampaikan materi dakwahnya itu, mohon pandangannya boleh diarahkan ke layar kacanya, karena di sana ada countdown waktu. Yeah. Jadi kita bisa mengatur nih kapan irama, isi, percepatan dan sebagainya macamnya. Iya, betul sekali. Ya. Nampaknya ada penelpon yang masuk. Oke, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu Bapak. Balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Boleh sekali lagi Bapak? Balighu anni walau ayah. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak. Dengan Bapak siapa, dari mana? Muhammad Jazuli dari Jakarta. Pak Muhammad Jazuli dari Jakarta. Tema kita tentang marhaban ya Ramadan, atau selamat datang ya Ramadan. Waktunya hanya 3 menit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah, wa lan yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina kamanu kama kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para dewan juri yang kami hormati dan pemirsa TVRI dimanapun anda berada, dalam hitungan dua kali fajar menyingsing lagi, dalam hitungan dua kali matahari terbenam lagi, maka kita akan dihampiri oleh bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana sebagai ajang penempaan diri kita sebagai umat Islam, di mana bulan itu kita dilipat gandakan berbagai macam amalan-amalan ibadah kita. Maka tidak ada amalan yang lebih mulia ketimbang memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak melakukan sholat malam, serta memperbanyak berbagi rezeki atau bersedekah. Para dewan juri yang kami hormati, bulan suci Ramadan merupakan ajang penempaan diri buat kita. Keberhasilan kita selama bulan suci Ramadan itu akan bisa kita lihat setelah kita melewati bulan suci Ramadan pada bulan-bulan berikutnya. Keberhasilan kita selama satu bulan penuh itu akan terlihat dalam mengimplementasikan kita pada bulan Syawal dan 11 bulan ke depan. Tidak dikatakan berhasil Ramadan seseorang jika pada bulan-bulan berikutnya masih kembali melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan kami akhiri dengan sebuah pantun. Pergi ke sawah menanam pisang, pulang dari sawah membawa padi. Apabila ada umur panjang, insya Allah kita sekalian dapat berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Jazuli dari Jakarta yang sedang menyampaikan dakwahnya. Dan beliau merupakan peserta kita yang terakhir di kesempatan pagi hari ini. Dan mungkin saatnya kita sudah menjelang azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang hari ini masuk pada pukul 4 lebih 45 menit. Marilah kita simak azan subuh berikut ini. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mudah-mudahan Allah menerima rangkaian aktivitas kita sebagai ibadah, terlebih kita melaksanakan sholat subuh ini. Amin. Dan ya, ibadah yang diterima kita tidak saja saat ini, mudah-mudahan pada masa lalu maupun pada masa yang akan datang. Amin. Ya, pemirsa, kita akan mengetahui siapakah peserta terbaik pada pagi hari ini. Namun seperti biasa, sebelumnya kita akan mendengarkan evaluasi yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Bapak Dr. Hendra Holid MA. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ja'ala shahr ramadan shahrus siyam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa, para dai dan daiyah di mana saja saudara berada, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang terindah dan terbaik bagi kita dan keluarga. Dan bagi saudara-saudara kita yang hari ini terbaring di rumah sakit dan kena musibah dan bencana lainnya, kita doakan mudah-mudahan Allah beri kekuatan dan kesehatan dan mampu insya Allah memasuki bulan Ramadan ini bisa menikmati indahnya bulan Ramadan bersama kita bersama-sama. Para da'i dan da'iyah di mana saja saudara berada, saat ini kita semua sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Marhaban ya sahur Ramadan, marhaban ya sahrul Quran, marhaban ya sahrul Kiram. Semoga kita semuanya diberi Allah kesempatan untuk bisa menikmati indahnya bulan Ramadan tahun ini. Para pemirsa dan para da'i dan da'iyah di mana saja saudara berada, kami dari Dewan Hakim mengucapkan selamat kepada para da'i dan da'iyah yang telah menyampaikan dakwah tentang Ramadan hari ini dengan baik. Secara keseluruhan semuanya adalah baik, tapi tentu masih ada satu dan dua yang masih perlu untuk meningkatkan kualitas dakwah ini sehingga ke depan menjadi da'i-da'i yang luar biasa hebatnya. Kita selalu rindu apabila da'i satu misalnya seperti ada da'i kita yang sudah meninggal dunia, kita ingin muncul 1000 da'i-da'i yang hebat yang luar biasa hebatnya. Dari 8 da'i yang tampil hari ini secara keseluruhan semuanya baik. Tapi kalau kita lihat ada 2 atau 3 yang terputus. Ini berarti yang perlu ke depan diperbaiki adalah kalau hari ini mau tampil, carilah kalau pakai seluler tadi, carilah tempat sinyal yang paling bagus. Kalau tidak, naik ke atas apa genteng sehingga mendapatkan sinyal yang bagus sehingga bisa menjadi pemenang. Dari 8 ini kita lihat ini mewakili dari semua pulau, dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dan dari Sulawesi. Tapi paling banyak ini hari ini berasal dari Pulau Sumatera, dari hampir semua provinsi di Pulau Sumatera. Yang pertama kita dari dai dari Lampung. Ini terkesan meniru salah satu dai kita yang sudah meninggal. Sebaiknya sebagai seorang da'i, please make yourself is different. Jadilah diri Anda beda. Ada banyak da'i kita, ada Buya Hamka, ada almarhum K. Haji Zaidudin MZ, ada banyak lagi da'i-da'i kita. Jadilah diri Anda, please make yourself, jadikanlah diri Anda yang beda. Jadi suatu saat kalau kita tampil menjadi seorang da'i, kita menjadi orang yang beda dibandingkan da'i-da'i yang lainnya. Sehingga kita menjadi orang yang luar biasa hebatnya. Yang kedua, da'i dari Jambi. Ini hampir sama juga. Dan waktunya juga tadi agak kurang sedikit, ketepatan waktunya. Jadi penting melihat ketepatan waktu ini. Yang ketiga, ini da'i yang selalu setia menemani kita, semoga Allah memuliakan beliau ini. Ini luar biasa dahsyatnya. Mudah-mudahan saya rindu suatu saat bisa berjumpa dengan beliau ini. Semangat ghirahnya luar biasa. Mudah-mudahan suatu saat menjadi pemenang from the zero to hero. Mudah-mudahan kita berharap. Yang keempat adalah dai dari Padang. Ini terputus tadi. Intonasinya penting untuk diperbaiki lagi ini. Lalu yang kelima adalah da'i dari Palembang. Ini penutupnya yang tidak mampu memberikan sebuah kesimpulan yang bagus. Lalu yang keenam adalah da'i dari Banyuwangi. Retorikanya masih perlu untuk diperbaiki sehingga ada gayanya majlis taklim, ada gayanya di mimbar, dan ada macam-macam gaya dalam dakwah. Sehingga orang yang mendengarkan dakwah kita itu semangat, termotivasi, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak yakin menjadi yakin. Inilah dakwah. Lalu yang ketujuh adalah da'i dari Kendari. Ini terputus sayangnya. Dan yang kedelapanlah dai dari Jakarta, mewakili dari Jakarta, waktunya juga terbatas. Tapi secara keseluruhan, seluruh da'i kita ini luar biasa hebatnya. Saya yakin suatu saat da'i-da'i dan da'iyah ini menjadi da'i yang luar biasa dan kemudian mampu menggugah umat menjadi umat yang terbaik di muka bumi ini. Para pemirsa dan para da'i dan da'iyah di mana saja saudara berada, ada dua hal dari isi ini yang kurang diperhatikan. Satu, ketika kita bicara tentang menyambut puasa, maka yang paling menarik untuk kita kupas adalah apakah kita termasuk orang yang bertakwa? Bukankah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kita melaksanakan Ramadan ini? Apakah kita ini termasuk orang takwa atau tidak? Ini tidak satu pun yang mengupasnya. Lalu yang kedua, tidak satu pun yang mengupas apa yang perlu kita siapkan menyambut bulan Ramadan ini. Idealnya, siapkan ilmu, sucikan hati, siapkan materi, siapkan fisik, sehingga kita mampu melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita layak mendapatkan peringkat takwa. Selamat sekali lagi kepada para da'i dan da'iyah telah menampaikan dakwah ini. Mudah-mudahan esok lebih baik. Dan bagi yang menang, jangan berbesar hati, lebih baik dan lebih baik lagi. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita layak mendapatkan peringkat takwa, la'allakum tattaqun, seperti yang dirindukan oleh banyak kaum muslimin ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hendra Holid MA yang sudah menyampaikan evaluasinya. Ya, langsung saja Mas Aji, siapakah peserta terbaik pada pagi hari ini? Ya, dan silakan bisa diumumkan Mbak, siapa kira-kira peserta ya, terbaik kita di kesempatan pagi hari ini? Peserta terbaik pada pagi hari ini adalah Bapak Muhammad Hamzah dari Jambi dengan nilai 163. Ya, ya kita sampaikan barakallah ya. Iya, betul. Kepada Pak Hamzah, dan jangan lupa tolong kirimkan biodatanya secara lengkap berikut dengan foto ukuran postcard ya. Iya, karena nanti akan ditampilkan pada acara final ya Mas Aji. Insyaallah. Iya, supaya kita juga bisa lebih mengenal lagi. Iya. Dan jangan lupa bahwa insya Allah kita hadir setiap hari Sabtu ya. Dan tema untuk pekan depan adalah tentang Ramadan bulan istimewa. Nah itu dia, Ramadan bulan istimewa. Jadi dari sekarang nih sudah bisa buka referensi, nanya ke Ustadz dan lain sebagainya. Iya betul sekali Mas Haji. Iya, dan kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi kita berterima kasih kepada Dewan Hakim Pak Kiai Haji Masyuri Naim MA, Pak Dr. Haji Hendra Khulid MA juga terima kasih telah hadir di pagi hari ini. Dan tentu kami berterima kasih kepada Anda semua para pemirsa yang mengikuti acara ini. Tak lupa Mas Haji, kita juga sebagai kru yang dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan marhaban ya Ramadan. Ya, ya mohon maaf lahir dan batin ya tentunya Mas Betul. Haji untuk menyambut Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa kita lalui dengan sempurna sehingga harapan kita semua kita menjadi orang yang bertakwa bisa kita raih di akhir Ramadan nanti. Iya, betul sekali. Dan sekali lagi kami memberitahukan bahwa tema pekan depan adalah Ramadan bulan istimewa. Baik, kita harus undur diri dari depan Anda. Selamat berakhir pekan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.